Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sadila ada halangan. Kita baca yang bisa kita baca insyaallah maghrib ini, melanjutkan kitab Manul Bari Syarah Syarh Sunnah di Tibar Bahar rahimahullahu ta'ala. Khamdillah rahimahullahu rahimahumullah. Kita masih sampai ke halaman 41, masih terkait dengan bagaimana di antara kelebihan kitab ini Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala memberikan taujih yang mengarahkan bagaimana memahami ucapan-ucapan Imam Al-Barbahir Rahimahullah Ta'ala yang perlu di berikan taujih agar kita semua para talabatul ilmi memahami kitab ini dengan sebaik-baiknya. Di antara poin yang beliau rahimah hafizahullah ta'ala memberikan taujih adalah ketika Al-Imam Al-Barbahi rahimahullahu ta'ala berkata, "Wala yakhruju ahadun min ahli kiblati min al-Islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal aw yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang tidaklah keluar dari Islam, seorang dari ahlul kiblah kaum muslimin tidak keluar dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari Al-Quran Al-Karim, Kitabullah, atau menolak sesuatu dari athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai talibul ilmi mungkin memahami dari ucapan beliau ini secara mutlak bahwasanya barang siapa yang menolak asal Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia keluar dari Islam. Maka Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala memberikan bimbingan untuk kita, memberikan taujih bagaimana memaknakan ucapan beliau rahimahullah Al-Barbahi rahimahullah. Kata Syekh, asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, halih-halih Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kanat qat'iyatan mutawatiratan aw sahihatan mashhuratan muntasirah fin nas fayukadzibu biha hadza yakfur. Kata beliau, asal-asal Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang qat'i, bisa dipastikan sampainya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutawatirah, hadisnya banyak diriwayatkan oleh para sahabat, iya, sampai derajat kepada derajat tawatir mutawatir, sahihatan masyhurah muntasyirah, hadis yang sahih masyhur tersebar di kalangan kaum muslimin finnas, fayukadzibu biha, kemudian dia dustakan, hada yakfur, orang seperti ini yang kafir. Iya, misal dia mengingkari hadis-hadis tentang masalah Isra Mi'raj. Iya, dia mengingkari Isra dan Mi'raj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Dalam keadaan hadisnya banyak. Fi sahihain. Masyhur. Kalau muslimin, awamul muslimin meyakini tentang masalah Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala iya, menjalankan rasulnya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian datang seorang, dia menolak, tidak mau menerima hadis-hadis tentang Isra Mi'raj misalnya. Ini dia telah menolak sesuatu yang qat'i, yang mutawatirah, sahih masyhurah, muntasyirah, maka ini yang yakfur. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala rahimahullah, amma idza kana al-hadithu qad yakhfa ala misli hadha alladhi yarudduhu lam yablughu aw lam ya'rif tashihahu anil ulama. Ya, adapun kalau hadis-hadis yang hadis sahihnya hadis yang yakhfa, iya, tersamarkan atas seorang yang menolaknya ini, iya, dia tidak tahu itu adalah hadis karena tidak masyhur, dia seorang yang ami, ya, bukan talibul ilmi, sehingga ketika diberi nasihat misalnya disampaikan satu ucapan, dia kira itu bukan hadis, dia kira bukan hadis karena yakhfa alaih, lam yablughu, belum sampai kepada dia itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw lam ya'rif tashihahu anil ulama, iya, atau belum sampai kepada dia pensahihannya para ulama. Oh, mungkin contohnya yang sama bagi kaum muslimin, contohnya misal iya, larangan misalnya menyemir rambut dengan warna hitam misal, jangan kan menyemir rambut dengan warna hitam, mungkin masalah menyemir rambut aja mereka tidak tahu hadisnya. Iya, ditambah lagi ada yang larangan yang berwarna hitam misal, sehingga ketika ada seorang sudah beruban, iya, kita lihat, dilihat oleh seorang talibul ilmi yang tahu hadis, iya, larangan menyemir rambut dengan warna hitam dilarang, enggak boleh ini karena datang dalam satu riwayat misalnya begini-begini, terus dia tolak, ah enggak misal, kenapa? Yakhfa alaih, dia enggak tahu, dia seorang ami, tidak tahu itulah hadis, atau belum sampai kepada itu adalah hadis, atau lam ya'rif tashihahu minal ulama, iya, dia tidak tahu ulama mensahihkan hadis tersebut. Fawaqa'a fi hadza, sehingga karena keawamannya, kejahilannya, iya, dia menolak hadis tadi. Qala syekh, kata beliau, fala yu'tabaru mukadziban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini tidak dianggap sebagai seorang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Iya, antara masalah yang pertama yang hadis mutawatir yang masyhur dengan yang kedua, iya, hadisnya yang iya, samar, apalagi orangnya ami, iya, bukan talibul ilmi, dan masalah-masalah yang jangankan awamun nas, mungkin talibul ilmi bayang tidak tahu, iya, kalau seperti ini dia tidak teranggap sebagai mukadziban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma yuwajjahu bihi kalamul muallif, ini kata beliau, inilah iya cara bagaimana kita mengarahkan, memaknakan ucapan muallif Al-Barbahir rahimahallahu ta'ala. Yang dimaksud oleh beliau yang keluar dari Islam adalah yang radda athar Rasulullah SAW, yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang qat'i, yang mutawatirah, yang masyhurah di kalangan kaum muslimin. Laisa kullu atharin yaqa'u al-muslimu fi inkarihi yakhruju bihi min dairatul Islam. Tidak semua kata berasar, tidak semua hadis yang seorang muslim terjatuh dalam mengingkarinya kemudian dia keluar dari Islam. Li'anna hunaka atharan, di sana ada athar, ada ucapan-ucapan Rasul, ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifun nas sihataha, banyak kaum muslimin tidak mengetahui itu adalah hadis yang sahih. Sehingga dibedakan antara hadis yang mutawatirah, yang masyhurah, dengan hadis-hadis yang tidak demikian. Di antara ucapan beliau nanti kita baca ketika membaca poin tersebut. Iya. Kata beliau, amma an-nususul mutawatirah aw al-mashhurah allati saddaqa biha al-ulama wa tatbaquha ila akhirih, fa hadha ma yaqsiduhu al-muallif wallahu a'lam. Iya, adapun nas-nas yang mutawatir, nas-nas yang masyhur, dan para ulama telah mempraktekannya, menjelaskannya, menerangkannya. Iya, fahara mayaksuduhul mu'alif, ini yang dimaksud oleh mu'alif Al-Arbar Bahir rahimahallahu ta'ala. Ini mana ucapan beliau, wala yakhruju ahadun min ahli kiblah min al-islam hatta yarudda ayata min kitabil azawazal atau yarudda syai'an min athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda, sebagai contoh mungkin, wallahu alam, antara seorang mengingkari iya zakat secara umum, iya, yang ada hadisnya jelas mutawatir dalam Al-Qur'an dan Sunnah, iya, dengan seorang yang mengingkari misalnya harusnya membayar zakat perhiasan. Mungkin banyak kaum muslimin tidak tahu wajibnya zakat perhiasan. Dia punya, istrinya punya banyak anting, punya banyak kalung, punya banyak ini, dia tidak harus zakatnya. Kenapa? Karena enggak tahu. Ya, yang dia paham, yang dia tahu, mungkin yang tahu dia zakat mal. Zakat mal itu kalau sudah ya emasnya sekian, apa namanya, barangnya sekian, kalau punya kurma sekian, batas global masalah zakat mal. Tapi masalah perhiasan dia enggak tahu. Datang seorang talib ulimi bisa ngasih nasihat, kalau punya perhiasan harus dikasih zakat. Dia enggak tahu. Yakhfa alai. Kemudian dia nolak. Ini beda hukumnya dengan orang yang jelas-jelas mengingkari zakat. Kalau yang satu masyhur, kalangan kaum muslimin, semua orang kaum muslimin tahu wajibnya zakat. Tapi ini mungkin masalah zakat-zakat perhiasan masih masalah yang samar. Mungkin banyak kaum hatta seorang talib ulimi yang baru belajar tidak tahu adanya zakat perhiasan. Ini dibedakan antara masalah yang masyhurah atau hadis-hadis yang masyhurah dengan hadis-hadis yang qad takhfa, ya, yang kadang tersamar, tidak diketahui oleh kaum muslimin secara umum, bahkan sebagian talibul ilmi. Hadirin rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara yang juga kita diberikan bimbingan oleh beliau hafizahullah ta'ala, adalah ketika Imam Al-Arbar Bahir rahimahullah ta'ala berkata, wa man jahada harfan mimma fi hadal kitab au syakka fi au waqafa fahuwa sahibu hawa. Kata gue, barang siapa yang menentang satu huruf saja dalam kitab ini, kitab Syarh Sunnah, atau ragu, meragukan apa yang termaktub dalam kitab ini, kitab Syarh Sunnah, awakaf atau tawakuf, tidak mau menerima apa yang terdapat dalam kitab ini, maka ini adalah sahibu hawa. Ya, mungkin kita kalau tidak dapat bimbingan para ulama yang menjelaskan kitab ini, di antara beliau hafizahullah ta'ala, ya langsung kemana-mana kita pakai dalil. Iya, mengucapkan ucapan, semua ucapan-ucapan yang Imam Al-Barbahir rahimahullah, kemudian barang siapa mengingkarinya maka dia sahibu hawa. Satu masalah kita sebutkan ucapan Al-Barbahir, kalau nolak berarti sahibu hawa. Iya, ketika kita sampaikan ini ada dalam surah sunnah ini, kamu nolak berarti kamu sahibu hawa misal. Ya, serampangan. Maka Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, kata beliau, amma hadha kitab, kitab Al-Barbahir rahimahullah ta'ala di satu sunnah, taghalibuhu insya'Allah alal haq. Iya, mayoritas poin-poinnya itu hak. Wa fihi akhtaun wadihatun inda tullabil ilm. Tapi ada juga dalam kitab ini kesalahan-kesalahan yang jelas hatta talibul ilmi mengetahuinya. Ya, tidak ada yang sempurna kecuali kitabullah Al-Qur'anul Karim. Faman qala hadhi akhta, barang siapa yang menyatakan poin-poin ini salah, ini keliru, dan jelas memang wadihah, jelas salah, layan tabiqu alaihi kal malik, tidak bisa kemudian ya dikenakan kepada dia ucapan mu'alif sahibu hawa. Oh, kamu nolak ini berarti kamu sahibu hawa, enggak bisa. Hadal kalam, ucapan beliau ini Al-Barbahir rahimahullah, liannahu ya'taqidu anna kalamahu hadha alladhi jaa fi hadzal kitab kulluhu haqq. Ucapan Al-Barbahir rahimahullah seperti ini karena beliau meyakini, menurut keyakinan beliau, apa yang ada dalam kitabnya ini semuanya hak. Wa kulluhu min kitabillah wa sunnati rasulillah. Beliau meyakini apa yang beliau ucapkan dalam kitab ini, beliau tulis, ada semuanya di Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sehingga beliau menyatakan demikian, barang siapa yang menolaknya atau ya ragu, atau barang siapa yang tawakuf, maka dia sahibu hawa. Qala wa lihada aqba dhalika bihadil faqrah. Oleh karena itu beliau mengiringinya dengan poin berikutnya. Wa man jahada aw syakka fi harfin min al-Qur'an dan seterusnya. Fa huwa Allahu a'lam, maka dia beliau Allah a'lam yara anna kitabahu mustamaddun min al-kitab sunnah. Beliau mengira bahwasanya semua isi kitab beliau ini adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga barang siapa yang menolaknya berarti menolak Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi sekali lagi beliau menyatakan kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wala syakka anna ghalibahu mustamaddun min al-kitab wa sunnah. Tidak dilakukan. Ya, kitab beliau ini syarh sunnah, mayoritasnya itu bersumber dari Al-Quran sunnah. Tetapi, wal qalilu wal nazru hiya akhtaun la syak. Tapi ada sedikit, jarang sedikit, dari kitab ini ada sedikit, beberapa poin yang boleh salah, keliru. Imma hadis ta'ifah, ada yang berupa hadis-hadis ta'if beliau bawakan dalam kitabnya. Wa imma syamila khata wa taksir, atau ada sesuatu dari kesalahan, kekurangan. Ya, kita ucapkan ini hadis ta'if, ini keliru. Salam itu ilmiah, ya, berdasarkan dengan Al-Quran Sunnah, tidak masalah. Ya, sehingga tidak boleh seorang talibul ilmi, ya, dia menggunakan poin-poin dalam kitab salah sunnah ketika ada yang menolaknya berarti kamu sahibu hawa. Kan Imam Barbahir menyatakan barang siapa yang menolak apa yang diucapkan dia sahibu hawa. Misal. Ini antara bimbingan dari beliau hafizahullah ta'ala kepada kita. Khairullah rahimah wa rahimahumullah. Wa yistada'a kalamahur radd. Tapi kalau seandainya ada Ya, tadi kan sebatas taujih, bagaimana beliau membimbing kita, mengarahkan untuk memahami dengan pemahaman yang benar ucapan beliau. Dan sekali lagi tadi yang saya bilang pertemuan dulu, juga di antara faedah yang kita dapatkan, beliau penuh adab mengajari kita. Husnudzan. Iya, tidak serampangan, tidak ya kasar kepada seorang alim. Iya, dia beri taujih, maksud mungkin begini. Kenapa beliau berkata demikian? Kenapa beliau sampai menyatakan barang siapa yang menolaknya karena saya bahwa beliau dibimbing? Karena beliau Al-Barbari menganggap kitabnya ini semuanya bersumber dengan Al-Qur'an wa Sunnah. Diajarkan itu untuk husnudzan, memberikan ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan terbaik untuk seorang alim. Namun kalau ternyata ada satu poin ucapan yang butuh dibantah, nabbaha asy-syai adadai, maka Syekh Rabi Habibullah Ta'ala mengingatkannya bi uslubin ilmin razin, tapi tetap dengan metode yang ilmiah, ya tidak ngawur seperti halnya mereka-mereka hizbiyin, hadadiyin, hajuriyin dan semisal mereka. Madu'um bil adillah, iya, diperkuat dengan dalil-dalil untuk membantahnya, meluruskannya. Apa contohnya? Kaqawlil musannif, seperti ucapan Al-Barbahar rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah, jika engkau melihat seorang ahli sunnah, radi'at tariqi wal madhhab, jelek jalannya, ya jelek tingkah lakunya, fasiqan fajira, dia sering berbuat fasik, sering berbuat fisq, sering seorang fasik, sering berbuat fujur, dia fajir, sahib ma'asi, pelaku maksiat, walan, karena sesat dia dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepasikannya. Wahu ala sunnah, tapi masih di atas sunnah, fashabhu, maka silakan engkau berteman dengannya. Wajlis ma, silakan engkau bermajlis bersamanya. Fa'innahu laisa tadurruka maksiatuhu, karena sesungguhnya tidaklah bermontrat kepadamu maksiat yang dilakukannya. Iya, ini poin wahirnya. Tidak masalah berteman dengan orang-orang maksiat, yang penting ahlu sunnah, tidak memotoratkan kita perbuatan maksiatnya. Dan ini iya, di antara poin yang tidak akan dibantah oleh beliau. Dan hadisnya sudah jelas bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan kita dari apa, ajalis su. Ya, nanti setelah kita baca apa tadi saya, foto berkelapa.